Mitra bisnis, reformasi sudah berjalan 15 tahun, tapi Indonesia masih juga dililit banyak masalah. Menurut diskusi Kompas, semua ini terjadi karena pemimpin kita tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas, sehingga apapun yang dilakukan hanya bersifat jangka pendek dan tambal sulam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi senior Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Visi dan misinya seperti nggak ada sebetulnya. Jadi yang dibilang tadi komentar mengenai tambal sulam, memang nggak ada visi, nggak ada misi yang jelas, pelaksanaan juga nggak. Kenapa? Karena kita ini kan negeri biasa mempunyai GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang dulu ditetapkan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah yang dijadikan pegangan oleh pemerintah dalam hal ini ya, yang dipimpin oleh seorang presiden selaku mandataris MPR. Nah, sejak mulai reformasi, GBHN ini kan dihapuskan. Jadi nggak ada lagi pegangan, ibaratnya semau-mau gue aja presidennya maunya apa. Jadi memang akhirnya kita ini benar-benar keluar dari relnya, keluar dari jalurnya. Kita menjadi negara yang sangat liberal, bahkan lebih liberal dari negeri yang liberal, sangat neolib, sangat kapitalistik. Kalau dalam ada GBHN dulu ini kan nggak mungkin, dan ini kan sangat bertentangan dengan cita-cita negara proklamasi dulu. Tapi ya itu tadi, karena tidak adanya GBHN, akibatnya semua-semua gua, target-target juga tidak ada yang jelas. Nggak perlu memberikan pertanggung jawab pada satu lembaga yang terhormat, nggak ada. Ya, akibatnya memang ya jalan semau selera si presiden dengan pemerintahannya ini maunya apa, gitu. Keadaan seperti ini yang menimbulkan masalah yang kita hadapi jauh lebih banyak, lebih menumpuk, lebih terarah, dan nanti akan makin sulit mengurai. Jadi hanya orang-orang yang munafik dan bohong yang berbicara, saya optimis, kita nggak ada masalah. Itu kan cuma pemanis di bibir aja. Dari semua masalah, masalah itu real, bukan khayal, misalnya. Curang kaya miskin yang biasa diukur dengan Gini rasio juga hebat 10 tahun ini meningkat tajam. Sudah dekat lagi kalau jalan terus begini, ambang batas yang rakyat pasti akan meledak. Itu paling nggak secara teoritis bisa meledak, nggak terkendali kemarahan rakyat. Ketidakadilan itu sangat menyolok. Itu diukur dengan Gini rasio. Dan ini angka ini juga angka dari pemerintah, dari BPS, ya, memburuk. Artinya kaya makin kaya, ya, jurangnya makin melebar, gitu. Atau dari defisit APBN, ya, yang ternyata juga direncanakan apa pada awal presiden itu memimpin ini tahun 2004, lihatnya baik, tuh. Akan membuat defisit itu menjadi nol, akan rencana utang, akan tidak lagi bikin utang, supaya nggak membebani anak cucu yang akan datang, ya. Nggak ada yang jalan, makin buruk ada. Bukan aja nggak berhasil, makin buruk dari yang diomong, gitu kan. Perdagangan yang biasanya kita itu surplus, ekspornya banyak, sekarang surplus kita itu malah menjadi defisit, impornya menjadi berat. Terasa berjalan kita begitu, ya. Ini akan menekan, makanya ketika misalnya pemerintah pernah beberapa bulan yang lalu mengatakan, nanti ini rupiah akan menguat. Saya bilang, saya kok punya dugaan kuat, akan jadi 12.000 tuh akhir tahun, saya bilang begitu. Karena alasan ini, terbukti juga, malah melampaui 12.000. Itu waktu bulan Juli, pertengahan tahun, saya sudah sampaikan itu. Ya, jadi bertentang belakang dengan pemerintah. Jadi pemerintah biar kelihatan, saya optimis nanti akhir tahun, dolar akan menguat ini, begini. Ya memang enak didengar, tapi bukan bohong. Al-asbun, nggak punya argumentatif, gitu loh. Nah, contoh seperti itu kan banyak sekali. Keadaan yang, ya, bilang pertumbuhan juga tidak tercapai. Kalaupun pertumbuhan kita relatif bagus, tapi pertumbuhannya buruk. Karena satu, buruk didorong oleh konsumsi. Ini yang nggak usah debat, pemerintah juga ngakui semua gitu. Pertumbuhannya karena konsumtif, ya. Pertumbuhannya juga karena yang tidak berkeadilan, pertumbuhan yang tidak sehat. Jadi masalah-masalah real ini dicoba dikelabui. Utang kita ini paling gawat nih utang. Utang kita itu bukannya menurut, tapi sekarang sudah sakin mengerikan. Dan nanti yang mau bayar siapa, bayarnya bagaimana. Dana pembangunan di APBN makin nggak ada, karena habis dipakai buat biaya-biaya operasional pemerintah rutin. Urusi pilkada ini, pilkada itu, pemilu ini, pemilu. Pokoknya yang argumentasi yang tidak dinikmati untuk pembangunan rakyat. Infrastruktur kita makin buruk, korupsi kita juga tetap hebat, gitu kan. Bupatinya sebagian besar, separuh daripada masuk urusan jadi tersangka dan seterusnya. Kok yang begini bilang kita bilang di right track? Lah di right track dari mana? Yang parah betul, contoh kayak gitu ya. Itu karena nggak ada visi-misi, jadi kembalikan GBHN. Saya kira itu salah satu cara. Tapi bukankah kita sudah memiliki undang-undang dasar, Pak, sebagai acuan? Dulu GBHN itu adanya di undang-undang dasar. Terus dihapuskan, dia harus diperbaiki lagi. Memang ini kemarin amandemen ini, undang-undang dasar ternyata hasilnya lebih merusak daripada yang orisinilnya. Ya memang konsekuensinya harus amandemen undang-undang dasar, atau dikembalikan aja undang-undang dasarnya dah kepada yang aslinya gitu. Lalu bagaimana pandangan Bapak terkait kondisi negara kita ke depannya, Pak? Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun politik. Saya kira agak susah. Kalau ekonom, saya kira udah hampir sepakat bahwa pertumbuhan mungkin juga tidak akan begitu tercapai ya. Defisit kelihatannya masih, defisit ini itu kelihatannya masih akan tetap berjalan. Saya kira tekanan kepada rupiah karena utang tadi, utang dan defisit ya sumber utamanya itu saya kira masih akan tetap, rupiah kan masih akan melemah gitu. Makanya kita harus berhati-hati aja, berhemat-hemat pemerintah itu. Karena keadaan belum timingnya belum terlalu mendukung, apalagi dengan ini last but not least para petingginya itu sibuk lihat aja pada urusannya pemilu, pada jalan ke daerah, urusan partai, urusan ini itu, hampir pejabatnya itu tidak begitu konsentrasi ngurus pemerintahan. Demikian politisi senior Fuad Bawazir, saya Wendy Lim.